nyati dunia digarna kembang patresna dua hati nuges masken pinuh nikah emak nukur asik na adina gambaran unah katresna mapai-mapai kebahagiaan ngahon tak tangkal harapan biara anu harita saksi jadi napas ini geus lawas tara diteang buat teh pasti ini geus lawas.